bukan alis berukir, bukan gigi berkuncung yang ku dambakan, gadis yang ku nyaman. Cinta karena ada sisi akan segera basi. Cinta karena lincu akan segera layu. Perlu cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia hiasan yang utama. Karena harta benda kalau dia dimiliki, karena wajah indah kalau jadi bencana. Bukan alis berukir, bukan bibir berbincu, yang ku dambakan gadis yang ku nyamani. Cinta karena ada sisi akan segera basi. Cinta karena bincu akan segera layu. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia hiasan yang utama. Tak guna harta benda kalau jadi neraka. Tak guna wajah indah kalau jadi bencana. Bukan alis berukir, bukan gigi berbincu, yang ku dambakan gadis yang ku nyamani. Cinta karena dasi.